Shalom, saudara-saudari seiman di dalam Kristus, dimanapun kita berada, jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja First Love Fellowship di Qatar, dan kita yang juga mendengarkan langsung dan ikut berbakti secara daring, ya, bahasa Indonesianya, online, dari Indonesia, ya, boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan, dan juga yang mendengarkan rekaman khotbah ini, dari manapun dan kapanpun diberkati dalam damai kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Puji nama Tuhan. Seringkali kita memasuki bulan Desember, kita memasuki bulan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu kata yang sangat sangat menyejukkan. Sepanjang tahun 2021 kita belajar tentang tahun kerendahan hati ilahi, di mana kita belajar Tuhan memegang kontrol. Tuhan mau kita bertekun. Tuhan mau kita bijaksana. Tuhan mau kita juga menjadi pembawa damai. Bulan Desember di seringkali kita mendengar Tuhan Yesus yang dijulukan, dipanggil Raja Damai. Ya, Prince of Peace. Ya. Kita belajar sepanjang bulan Desember ini, kerendahan hati dan damai sejahtera. Itu kata kunci bulan Desember. Ya. Persiapan kita memasuki tahun pemulihan, the year of restoration di tahun 2022. Ya. Kita akan siap-siap, Tuhan akan mengembalikan, memulihkan apapun yang kita sepertinya merasa tahun-tahun kita. Ya, kenapa Pastor bilang tahun-tahun? Karena ini dari tahun 20 sampai 21, ya, udah lebih dari setahun. Ya, Tuhan akan kembalikan. Ya, kita nggak akan merasa seperti, oh, 2 tahun ini hilang begitu saja. Enggak. Orang yang kenal Tuhan, dia pasti kenal betapa Tuhan memberkati di tengah badai sekalipun. Karena semua itu akan menguatkan iman kita, membuat solid pengharapan kita. Dan kita lebih lagi mengandalkan kasih Kristus. Kasih Kristus seperti sesuatu yang nggak pernah habis-habisnya. Ya, puji Tuhan. Ah, ini Pak Awi join lagi. Puji Tuhan. Pastor lupa. Bentar ya. Sampai mana tadi? Oh ya, kita akan memasuki tahun 2022, tahun pemulihan, House of Restoration, kanan kan, ya, apapun dipulihkan, termasuk pandemi, ya, seperti Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, Tuhan memulihkan kehidupan Daud, dan anak-anaknya diberkati, Tuhan juga membawa sesuatu yang baru, ya. Tuhan Yesus bilang, ya kan, anggur lama nggak boleh dicampur dengan anggur yang baru. Kita harus terima kasih karunia Tuhan yang menggantikan hukum Taurat. Ya, Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat itu. Ya. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang menjadi pembawa damai, ya, kita akan mulai dengan sesuatu yang sangat-sangat penting, yang merupakan fondasi kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar paling nggak ada 4 dasar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus berdamai dengan Tuhan. Ya. Banyak orang dunia mengajarkan sebelum berdamai dengan siapa-siapa, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita selalu bilang, kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Percuma berdamai dengan diri sendiri kalau kita belum berdamai dengan Tuhan. Ya. Nanti kita akan baca firman Tuhan. Ya, kalau enggak ada perdamaian dengan Tuhan, hidup itu akan dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Tapi untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan, kita harus mengerti 4 kebenaran firman Tuhan ini yang kita akan belajar. Yang pertama, sebelum kita masuk yang pertama, ya, Kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Apapun yang kita lihat dan apapun yang kita tidak lihat, itu semua diciptakan Tuhan. Apa yang di muka bumi, apa yang di alam semesta, itu semua miliknya Tuhan. Dan kita harus sadari, segala hal yang baik datangnya dari Tuhan. Ini gak mudah, tapi itulah dasar kalau kita mau berdamai dengan Tuhan. Supaya aliran damai sejahtera Tuhan itu bisa menemani kita ketika kita melewati tantangan dalam kehidupan kita. Ya, tantangan seperti apa? Mengalami pandemi, mengalami bisnis yang terimbas mungkin kalau kita ada punya bisnis, pekerjaan kita mungkin deg-degan, pengurangan jam kerja misalnya kalau lagi di penerbangan. Ya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan mengizinkan segalanya karena Dia yang menciptakan segalanya. Ya. Yang pertama, saudara bisa catat kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah setiap hal-hal yang baik itu adalah pemberian dari Tuhan. Banyak dari kita lupa setelah kita diberkati Tuhan. Kita bekerja keras, makin diberkati. Tapi kita kadang-kadang lupa, bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Benar gak ya? Itu ya perumpamaan Indonesia gitu ya. Kacang lupa pada kulitnya. Kita mulai merasa kita layak diberkati karena saya kerja keras, saya jujur, gak terima korupsi. Kita mulai, ini jerih payah. Gampang sekali. Kalau saudara orangnya ulet, saudara itu akan, kalau gak hati-hati, daging kita itu bisa lama-lama mencengkram roh kita. Aku loh ini, lihat loh, aku ini ada nama loh, aku ini ada pangkat loh, aku ini dipanggil pejabat loh. Ya. Bisa saja saudara terganggu itu, dan kita mulai melihat, ini aku hasil kerjaku. Tapi firman Tuhan berkata, ya, di Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Semua yang baik datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Kita itu tidak menghasilkan kalau enggak diberikan dahulu dari Allah Bapa di surga. Ya tapi kan pastor saya yang kerja. Sebulan penuh, saya dapat gaji, layak dapat gaji. Tapi saudara harus ingat, kesehatannya dari siapa? Kemampuan saudara untuk tetap menghirup udara segar, punya paru-paru yang bersih, sehat, normal, dari siapa? Keselamatan, terhindar dari kecelakaan, semua dari siapa? Perlindungan Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingin berdamai dalam Tuhan, ya, dalam apalagi menyambut Natal ini, berdamailah dengan Tuhan. Ingatlah satu ini, semua datangnya dari Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui semua ini diberikan oleh Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Doa Bapa kami, ya, di Matius 6 ayat 11, ya, bagian ketiganya berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya, doa Bapa kami kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan. Semua ini adalah pemberian. Makanya Tuhan Yesus ngajarin doanya itu, berikan kami, Tuhan. Saudara punya uang, benar. Saudara tinggal pakai online telepon makanan yang pek. Tapi kita dipanggil sebagai umat yang telah berdamai dengan Tuhan. Kita mengerti uang itu bukan sumber damai kita. Uang bisa membuat masalah. Uang kalau kita nggak hati-hati nanti kita akan pelajari. Kalau kita nggak mengerti waktunya Tuhan, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kita belajar berada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Penundaan itu bukan penolakan. Sekalipun nggak sesuai dengan pengharapan, Tuhan bisa memberikan yang lebih baik. Tuhan mampu memberikan yang lebih baik. Yang kedua, yang pertama saudara harus ingat, semua yang baik datang dari pemberiannya Tuhan. Yang kedua, saudara harus ingat, gak ada yang Tuhan gak bisa sediakan bagi kita. Gak ada yang Tuhan gak mampu berikan bagi saudara. Untuk berdamai dengan Tuhan, saudara, saudara harus akui, Tuhan kita Allah yang maha kuasa. Tuhan kita itu mampu. Nggak tahu bahasa Indonesianya mumpuni ya. Mumpuni juga mampu ya artinya ya. Allah Bapa kita mampu memberkati kita. Ya. Kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kemampuan Tuhan memberikan kebutuhan kita melebihi akal kita. Otak kita terbatas untuk tahu apa yang kita butuhkan, tapi kita tahu ada yang kita butuhkan yang otak kita pun nggak sadar kita butuh, tapi kita tetap butuhkan. Ya. Dalam arti Tuhan itu Allah yang sungguh-sungguh maha kuasa. Kalau saudara ingin berdamai dengan Tuhan, serahkan permintaan saudara, impian luar biasa saudara, sesuatu yang mungkin kelihatannya enggak masuk akal, kasih kepada Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Segala, katakan segala. Allah kita mampu karena segalanya mampu diberikan bagi kita. Tapi nggak cuma memberikan keperluan kita loh. Dikatakan di sini, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Saudaraku, Allah kita Allah yang sangat-sangat murah hati. Berarti, apapun yang akan saudara butuhkan, Tuhan memiliki berkat yang tidak terbatas. Penyediaan Tuhan gak ada yang bisa mengarungi. Penyediaan Tuhan bisa di luar apa yang kita harapkan. Apa yang gak kepikir dalam hati manusia. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Yang pertama, segala yang baik datangnya dari Tuhan. Kalau saudara ingin berdamai dengan Tuhan, harus punya ini, iman ini. Setiap kali ada kebaikan Tuhan, katakan puji nama Tuhan. Itu enggak sembarangan klise. Setiap saudara katakan puji nama Tuhan. Di WhatsApp puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan itu membangkitkan iman saudara. Yang kedua, Tuhan mampu. Enggak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak mampu kata lakukan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Enggak ada yang mustahil di hadapan Allah. Kebenaran Tuhan yang ketiga. Gak hanya Tuhan mampu, tapi Tuhan mau memberikan apapun yang saudara butuhkan. Dia gak hanya mampu, tapi mauin. He is a willing God. Ingat? Waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus turun ke bawah, ada seorang yang lepra, kuspa. Dan orang kuspa itu bertanya, Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan? Kusta ini beriman, dia nggak pernah meragukan Tuhan mampu karena dia sudah dengar dan dia lihat Tuhan melakukan banyak mukjizat. Tetapi dia meragukan apakah Tuhan mau karena dia kusta. Saudaraku, Tuhan Yesus bisa nggak cuma ngomong aja, sembuhlah engkau? Bisa. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan, kan? Tuhan Yesus menjamah tangan orang kusta itu. Ini penting, saudara. Banyak dari kita memiliki iman Tuhan itu mampu. Tapi belum tentu mau. Jadi kita hidup berusaha membuat Tuhan mau, padahal Tuhan itu sudah mau. Kita hidup tanpa sadari kita nggak berdamai dengan Tuhan. Kenapa? Kita nggak pernah meragukan Tuhan mampu, tapi kita meragukan apakah Tuhan ini mau. Apakah aku ini nggak sempurna? Aku ini pernah berbohong. Aku ini pernah melakukan kesalahan yang fatal. Aku ini pernah lupa, tapi malah nggak sempurna, malah munafik. Kayaknya Tuhan ini, aku tahu Tuhan mampu, tapi ini Tuhan mau apa enggak? Apakah Tuhan ingat-ingat dosaku apa enggak? Tuhan ikhlas enggak? Biarlah kebenaran yang ketiga ini membuat kita mampu berdamai dengan Tuhan, bahwa enggak hanya Tuhan mampu, karena Tuhan Yesus jawab, mau, dia pegang tangan orang kusta itu. Dan yang kusta menjadi sembuh. Kalau orang dunia pegang orang kusta, yang kusta menjadikan orang yang sehat menjadi kusta. Tapi di dalam Tuhan Yesus memegang yang kusta menjadi sembuh. Tuhan kita, Tuhan yang mau, dia mau, katakan mau memberikan kebutuhan kita. Matius 7 ayat 11. Sering kali kita dengar, yuk kita baca sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan bersuka cita ketika dia bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan gak hanya memberikan, tapi dikatakan memberikan yang baik. Tuhan kita gak hanya mampu, ya. Sebelum kita masuk yang keempat, yang terakhir, Tuhan kita, segala pemberian yang baik, segala hal-hal yang baik datangnya dari Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, Tuhan kita mampu. Gak ada satupun yang Tuhan tidak bisa berikan kepada kita. Yang ketiga, Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Tuhan itu Allah yang mau. He's a willing God. Yang keempat, ini penting. Tuhan menunggu kita. Apa maksudnya? Tuhan is waiting on you. Tuhan menanti-nantikan kita untuk melangkah dengan iman. Orang yang tidak berdamai dengan Tuhan karena dia masih belum nerima dirinya itu layak. Dia merasa, aku ini munafik di hadapan Tuhan. Aku ini, masa sih Tuhan itu mampu? Aku ini siapa lah? Ya. Rendah hatinya jadi minder, saudara, di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melangkah. Tapi kadangkala ini hal yang simpel. Karena firman Tuhan katakan demikian. Ya. Karena memang benar, kitanya yang nggak mau minta kepada Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat 2 sering kita dengar. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Orang yang berdamai dengan Tuhan bisa menaruh segalanya dalam doa. Ciri-ciri orang yang belum berdamai kepada Tuhan, dia belum mempunyai kehidupan doa yang solid. Makanya dia kecewa, membunuh. Membunuh itu bisa berarti mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya ya, saudara ya. Iri hati, bertengkar. Saudara nggak bisa mendapatkan damai yang sejati di hadapan Tuhan kalau saudara tidak menyerahkan segalanya dalam doa. Apa yang menjadi jaminan saudara saat ini? Uangkah? Posisi jabatankah? Asuransi, ya? Tuhan mau kita menyerahkan kepada Tuhan. Mau berdamai dengan Tuhan? Saudara tahu segalanya milik Tuhan. Saudara tahu Tuhan mampu. Saudara tahu Tuhan mau. Tapi mau nggak kita mengimani? Yuk, serahkan kepada Tuhan. Berdoa itu maksudnya apa? Berdoa itu mempercayakan waktunya milik Tuhan dan caranya dari Tuhan. Kita terkadang tahu apa yang kita mau, di mana kita mau itu, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kapan yang terbaik buat kita. Hanya Tuhan, karena kita terbatas dengan waktu. Kalau kita nggak mendapat apa yang kita mau, berarti Tuhan berarti mau kita menunda, menunggu. Penundaan dari Tuhan bukan berarti penolakan. Dan lebih dalam lagi, ketika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan, kita juga harus percaya. Karena kalau saudara berdoa, berarti saudara memberikan keputusan terakhir dari Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa? Karena kadang-kala kita salah berdoa. Doa kita itu kita pakai apa yang kita mau untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita harus percaya ketika kita berdoa, kita menyerahkan the when and the how. Kapannya itu milik Tuhan, caranya dari Tuhan. Kadang-kadang jawabannya sama dari Tuhan, tapi caranya beda karena Tuhan punya cara yang lebih baik. Jawaban dari Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kita nggak bisa berdoa seperti kita makan atau pesan makanan dari mesin otomatis vending mesin ya. Yang taruh kue koin, pilih barangnya, pencet, barangnya turun. Jatuh. Kalau saudara mau hidup berdamai dengan Tuhan, Tuhan, ketahuilah Tuhan sedang menunggu kita untuk menyerahkan kepada Tuhan dalam doa kita. Dia menunggu kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Waktunya kasih ke Tuhan, caranya kasih ke Tuhan. Jadi nggak hanya datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan, tapi kita harus percayakan kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Puji nama Tuhan, semoga firman Tuhan sore hari ini bisa membukakan mata hati kita. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang damai sejahtera Kristus. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini mendamaikan kita. Jangan jadi pengikut Kristus yang belum berdamai dengan Tuhan. Damai sejati itu bukan secara fisik loh, saudara. Boleh-boleh saja saudara merasakan damai secara fisik, tentram. Tapi seyogyanya, damai sejahtera itu masuk ke dalam jiwa dan roh kita. Ya. Saya tutup, pastor tutup dengan satu yang sering kali diceritakan juga ya. Ini Cili dia selalu bilang ya kan, dia tuh senang sekali bersyukur kepada Tuhan. Seberapa berat tantangan hidup ya kita ngalami lah, saudara sudah tahu ya. Kita pernah kehilangan pekerjaan di Qatar. Kadang-kadang suka merinding ya saudara, ngelihat apa yang terjadi. Itu berarti Tuhan memberkati kita loh. Kita bisa melewati itu, senang bahwa kita tahu waktu itu berarti Tuhan yang menopang kita. Kenapa? Karena waktu kita menengok ke belakang, wow, kok bisa ya aku bertahan di situ. Itu berarti itu kenyataan bahwa waktu itu emang Tuhan yang melingkupi kita, bahkan perasaan kita pun dijaga Tuhan. Nah, kita bisa bersaksi ya, apalagi Cik Lydia bilang ini dia tuh tidur tuh nggak pernah ada masalah. Ya, mau seberat apapun tidurnya nyaman. Ya, karena Tuhan memberkati ketika kita tidur. Ya, kita harus percaya. Bukan karena ada pastor di sampingnya, tapi Tuhan yang memberkati. Ya, jadi saudara nggak boleh yang namanya orang yang ikut Tuhan nggak boleh punya masalah tidur, saudara. Justru perlu tidur. Karena tidur itu nggak cuma tubuh kita yang istirahat, jiwa kita disegarkan Tuhan. Ya. Kadangkala hari-hari ini ya Tuhan perlebar pekerjaan di tempat kerja. Atasan pastor diangkat menjadi direktur, senang. Dia juga tahu pastor ini hamba Tuhan, jadi nggak perlu pastor jadi Kristen mata-mata atau ninja. Ya, pastor seumur hidup punya atasan yang sama-sama lahir baru, sama-sama dari kaum Injili, evangelism. Ya, sering mendoakan. Ya, diangkat jadi direktur. Ya, diperlebar ya, dan pastor juga diminta untuk membantu dia lebih lagi di level yang direkturnya. Tapi kadangkala yang namanya pekerjaan jadi banyak juga sudah, tanggung jawabnya banyak, anak-anaknya banyak yang harus dijaga ya, karena penghasilan hidup mereka datang dari pekerjaan ini. Makin capeknya malam hari ya, karena mungkin ruang tidur kita, rumah kita itu sering dijadikan rumah doa ya. Damainya itu datang ketika kita sudah doa ya. Walaupun saking capek kadang-kadang saya nggak bisa ikut doa, tapi tahu istri dan anak saya juga doa. Kalaupun lupa doa, Tuhan pasti tahu isi hati kita. Tapi yang pastor mau bagikan sebagai penutup, pas mau tidurnya itu segala kecapean itu nggak pernah lupa bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih kalau hari ini bisa akhirnya mau tidur ngantuk. Ya, saudara boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi pagi hari bekerja ngalamin ketidakadilan, ngalamin mungkin kelihatan seperti kemalangan atau kekecewaan. Ujung-ujungnya saudara harus bawa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tuh menunggu saudara. Tuhan itu tahu segala yang baik datangnya dari Tuhan. Tuhan mampu memberikan yang terbaik buat saudara. Tuhan mau memberikan, tapi Tuhan tuh menunggu satu ini. Bahwa kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berdamai denganmu. Aku sudah melakukan yang terbaik, aku tidak sempurna, aku minta ampun, aku tarik kembali perkataan, perbuatan, perasaanku sekalipun, pikiranku sekalipun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan aku mengucap syukur kalau akhirnya aku bisa istirahat. Jangan masuk saudara tidur dengan belum berdamai dengan Tuhan. Karena waktu tidur saudara itu tubuh jiwa roh saudara, enggak cuma tubuh, itu diberkati Tuhan. Jangan ada yang menghalangi saudara untuk berdamai dengan Tuhan. Jangan tidur dengan ketakutan. Tuhan ini masih mengasihi aku enggak ya? Aku ini sempat marahin anak buahku karena enggak puas kerjaannya enggak baik. Aku ini masih kesel sama satu orang ini. Kenapa? Karena dia gimana-gimana gitu. Jangan. Damaikan dengan Tuhan. Artinya apa? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ya, aku mau tarik segala perkataanku, perbuatanku, pikiranku, perasaanku sekalipun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Aku telah mengangkat doaku, aku telah datang kembali kepadamu. Berikan aku istirahat yang cukup. Wah, itu saudara dijamin, ya. Ini bukannya sombong, saudara. Ya, pastor nggak pernah lupa udah yang namanya mimpi buruk itu kayak apa. Lupa, nggak pernah. Karena, ya, karena kita tahu waktu tidur. Oh iya, satu lagi. Ya, ini agak lama sedikit, nggak apa-apa. Diingatkan Tuhan. Kalau tidur, kalau masih kebawa perasaan, ya kalau masih ya, di rumah ada WiFi, ya kan, setelin lagu atau khotbah, biarin aja nyala, ya. Karena pikiran saudara nggak pernah istirahat. Walaupun saudara istirahat, dia akan terima terus penyegaran dari firman Tuhan. Itu sangat membantu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar Tuhan. Untuk berdamai dengan Tuhan. Dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kami. Segala yang baik datangnya dari Tuhan. Tuhan mampu melakukan, memberikan segalanya kepada kami. Dan Tuhan mau memberkati kami. Dan Tuhan menunggu kami untuk menyerahkan iman kami kepada Tuhan dalam doa, permintaan, dan mengandalkan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan dalam memberkati kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan kembali dengan berbagai macam cara dan memenuhi segala tujuan dari firman itu. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan.